Kowe tau neng uripku, tansah ono neng atiku. Rabakal luntur saturunge janurku neng melengkung. Opo kowe ra kelingan biyen lagu bebarengan. Ibarat langit karo bulan tresnoku ra bakal ilang. Lagu bebarengan.